Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya Rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana ihshurna يوم القيامة مع زمرة علمائك العاملين ودعاتك المخلصين ومع حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada halaman 64 di dalam adabnya seorang alim dengan dirinya sendiri. Yang ke-17, Qul Musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fi bab adabul ilmi alim ma'a nafsihi, yang ke-17 sudah sampai pertengahan ila angkol. Wal 'ama an uyubin nafsihi, jangan sampai penyakit jelek adalah yang enggak pantas dimiliki seorang murid apalagi guru. Orang bodoh pun enggak pantas apalagi ustaz. Adalah al-'ama an uyubin nafsi, buta dengan kekurangan dirinya sendiri. Karena dia paling ngerti ilmu, mestinya paling tahu apa sih yang kurang ada dalam dirinya. Ada orang tidak mengerti kekurangan dirinya karena memang dia tidak mengerti kalau itu kekurangan. Dia tidak mengerti kalau itu kekurangan, maka dia tidak menganggap itu sebagai kekurangan karena dia orang bodoh. Tapi orang alim yang sangat mengerti mana baik, buruk, mana salah, mana benar, maka hendaknya dia adalah orang yang paling mengetahui tentang kekurangan dirinya sendiri, kemudian berbenah. Wal istighalu anha bi uyubil khalqi, dan harus menjauh al-istighala anha, sibuk dari ngurusi, jangan sibuk dari ngurusi aibnya dirinya sendiri, bi'uyubil khalqi, karena sibuk ngurusi kekurangan orang lain. Wal 'ama an uyubin nafsi wal istighal, wal istighal wa anha bi uyubil khalqi. Jadi 'ama, jangan sampai seorang alim itu buta dengan kekurangan dirinya karena sibuk ngurusi kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Ini adalah poin penting sekali. Semuanya penting tentunya. Akan tapi bisa saja orang tidak sadar kalau membicara sebuah kesalahan, kejelekan di dalam sebuah buku yang dibaca, kitab yang dibaca, yang bercermin bukan diri yang membaca, langsung kebayang, oh orang itu yang ada di sana. Ini sangat gampang sekali seorang ustadz seperti itu. Bicara tentang kedengkian langsung melompat, oh tetangga itu dengki kepada tetangganya, padahal tak sadar dia sendiri adalah bisa dengki. Sombong, mengontari orang, kenapa orang kok sombong? Gak sadar kalau dirinya adalah orang yang sombong. Gak menyadari tentang kekurangan dirinya sendiri. Ini bahaya. Mengomentari orang lain itu riya, tapi dirinya tidak pernah dikomentari karena dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Tertipulah itu manusia. Wal hamiyatu wal asabiyatu fanatik li ghairillah, bukan karena Allah. Kalau urusan agama harus fanatik dong. Fanatik kesukuan bukan urusan agama. Sampai tumpah darah, berantem dan sebagainya. Kalau fanatik urusan agama, enggak bisa diganggu dan digugat urusan prinsip. Wal ghaibatu menggunjing. Waduh. Jangan dianggap menggunjing itu hanya dilakukan oleh orang awam. Bahkan orang awam kalau menggunjing itu ringan. Artinya ringan itu bukan seperti orang alim. Orang awam itu kadang menggunjing tidak mengerti kalau menggunjing itu dosa. Jadi cerita biasa. Tapi seorang alim ini ngerti keharaman tapi masih menggunjing. Khususnya dalam irama diskusi kadang tidak sadar menggunjing orang lain, diskusi ilmu. Sehingga kutipan kalimat Imam Ghazali tentang orang alim itu juga bisa masuk bab menggunjing. Kalau duduk ngomentari ulas ustadz yang lain, karena di dalam hatinya ada kebencian dengan ustadz yang lain, kedengkian dengan ustadz yang lain, maka segala omongannya adalah gunjingan. Beruntunglah kalau kita yang digunjing, tapi na'udzubillah kalau kita menggunjing. Sampai dikatakan apa? Al-ghibah. Menggunjing itu apa? Fakihatul fuqaha'i. Fakihatul fuqaha. Fakihah itu apa? Buah-buahan, camilannya orang alim itu kadang-kadang na'udzubillah, subhanallah, semoga Allah menjaga kita. Fakihatul fuqaha, camilan. Fakihah itu buah yang dijadikan camilan selain daripada makan berat, tapi tak dimakan tidak berhenti-berhenti. Maksudnya apa? Bukan pembahasan khusus tapi nyempil, gunjing orang, ustadz gunjing ustadz lain. Makanya jangan ditanya di majlis ini tentang ustadz ini bagaimana Buya, jangan ajari kami menggunjing ya. Ngomongin ustadz lain tidak, ngomongin artis pun gak berani kita. Kecuali memang orang terang-terangan mencaci agama Allah, mencaci Al-Quran, memang perlu dihinakan orang seperti itu. Tapi kalau kemaksiatan pribadi, urusan dia dengan Allah, jangan disebut-sebut di sini. Tapi benar terjadi itu. Nah itulah yang namanya menggunjing. Menggunjing itu ngomongin sesuatu yang benar terjadi. Kejelekan yang dilakukan seseorang yang kita omongin yaitu gunjing. Kalau enggak terjadi namanya buhtan, dusta, sama-sama busuk, enggak perlu dipilih enakan mana, enggak enak, baikan mana, enggak baik semuanya. Berdusta sama menggunjing sama-sama busuk. Wan namimatu, ngadu domba. Ini berangkat dari kebencian. Kalau sudah enggak senang sama seseorang, dia akan mempengaruhi orang sebanyak-banyaknya untuk mempengaruhi ustadz tersebut, untuk meninggalkan majlis ustadz tersebut, untuk memusuhi program ustadz tersebut. Na'udzubillah. Wah, ada ini. Sadarlah hei para penuntut ilmu makna-makna seperti ini. Ini buku harus jadi pegangan, dibaca bolak-balik setiap saat. Hasud. Gara-gara hasud, la hasadaka hasadil ulama. Mari kita bahas. Tidak ada hasud yang melebihi daripada hasudnya seorang alim. Wah, bahaya itu manusia menjual agama. Wong temannya berjaya kok dia ngedumel. Temannya majelisnya banyak, wah sudah hatinya, dadanya sesek dia. Ini perlu belajar ilmu-ilmu membersihkan hati seperti itu tadi. Ini yang ke-17 ini Syekh Hasyim Asy'ari ngajari. Jauhkan hatimu dari sifat ngadu domba. Ngadu domba itu cari kawan untuk memusuhi seseorang. Wal buhtan, berdusta. Dusta. Berdusta. Buhtan itu berdusta. Menfitnah orang lain dengan sebuah kejelekan yang tidak pernah dilakukan, namanya buhtan. Menuduh orang lain dengan sebuah kejahatan yang tidak pernah dilakukan adalah buhtan. Walkidb, dusta, kadang tidak ada urusannya dengan orang lain. Ngaku-ngaku ketemu Nabi, dusta. Ngaku-ngaku mimpi Rasulullah, sengaja kita beri contoh bagian-bagian ustadz saja. Sebab kalau orang di pinggir jalan kemudian kerjaannya main gaplek, ngaku mimpi Rasulullah, mungkin orang tinggal ah gitu saja. Tapi yang paling bahaya ini ustadz, ahli zikir, ahli tausiah, ahli kitab tasawuf. Wah, ini setan berbisik, ente tidak sempurna, kata setan, kalau belum ketemu Nabi. Enggak ketemu-temu Nabi, karena memang orang itu enggak pantas ditemui Nabi, enggak pantas. Akhirnya apa? Saya ketemu Rasulullah setiap malam Jumat. Allah. Alah, setiap malam Senin. Mimpi ketemu Nabi, diobral begitu. Kalau memang betul dirinya ketemu Nabi, akan disimpan itu rahasia indah antara dia dengan Rasulullah. Bukan diobral. Jangan ajari orang lain dusta. Kidip itu halus. Itu kidip kelas ustad. Kidip kelas ustad itu kadang dikemas ilmiah. Ada hubungannya dengan ilmu. Karena ada hadis man ro'a. Man ro'a ni fil manam. Ada hubungannya dengan hadis. Dustanya orang alim ini punya hadis. Waduh. Orang siapa melihatku dalam tidur, dia akan melihatku di alam nyata secara sesungguhnya. Man ro'a ni fil manami. Sofa yaroni yakinan atau yakdutan dalam riwayat. Nah ini kan, coba makanya di sini kalau santri ketemu Nabi Muhammad, ketemu Rasulullah dalam mimpi, nggak usah cerita ke yang lain. Kalau cerita nanti malah dirotan nanti. Mau itu urusan pribadimu dengan Rasulullah, jangan sampai diobral. Akhirnya yang lain merasa dirinya baik, pintar, belum ketemu Nabi, nggak ada yang hormati lagi. Akhirnya apa? Besok biar aku dihormati oleh kawanku, aku harus membuat cerita ketemu Rasulullah. Waduh, mulai berkembang bohong. Sak pondok jadi pendusta semuanya. Dimulai dari gurunya yang suka dusta, dikit-dikit ketemu Rasulullah. Bertemu Nabi Muhammad adalah nikmat agung. Wal fuhsyi fil qawli, ngomong jorok. Ustaz ngomong jorok. Ngomong jorok. Sampai anak kecil bisa ngomong kotor daripada gara-gara omongan guru. Ngomong jorok. Wahtikarun nasi, merendahkan orang lain. Bukan mata Nabi itu. Kalau mata Nabi, memandang orang lain dengan kasih sayang, ain rahimah. Tidak pernah Nabi dan tidak pernah pengikut Nabi yang sejati memandang orang lain dengan mata merendahkan. Imam Ghazali ngajari, memang orang itu saat ini kelihatannya rendah darimu, tapi di hadapan Allah belum tentu. Mungkin saat ini dia terlihat banyak maksiat dan engkau banyak ibadah, tapi kan belum pungkasan. Bisa saja di akhir hidupnya dibalik. Kau ahli maksiat, dia menjadi ahli ibadah. Kan masih mungkin begitu. Jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Dan itu bukan pandangannya ahli iman, tapi pandangan ahli iman adalah pandangan kasih sayang. Jangan sekali-kali merendahkan. Mungkin orang itu bandung, bandel, wajib. Pandanglah dengan kasih sayang. Dia pezina. Pandang dengan kasih sayang. Kalau memang kita punya iman, melihat orang lain tertimpa musibah, kita akan menitikkan air mata. Paling tidak kita terenyuh. Kalau kita punya hati, melihat tetangganya jatuh, ketabrak mobil, kepalanya retak, mati, kita akan terenyuh, kasihan, menangis mungkin. Padahal ketabrak mobil itu waktu mau berangkat ke masjid, masuk surga dia. Ini ada orang melakukan zina masih tersenyum kita melihatnya. Ini mana iman kita ini? Mestinya kita lebih menangis melihat dengar tetangga kita bermaksiat. Melihat umat bermaksiat mestinya menangis. Karena itu umat Nabi Muhammad melakukan ini telah tertimpa kecelakaan berat, dosa. Itu urusannya bukan kakinya digib masuk rumah sakit, tidak. Digebuk di dalam neraka itu. Menangis kita. Memohon ya Allah ampuni saudariku yang kepleset dalam zina. Mestinya begitu, dibaringin dengan tetesan air mata kalau perlu. Malah direndahkan, astagfirullah. Memang itu dasar, biasa kampung itu, memang kampung enggak benar itu. Apalagi, wah itu bapaknya juga begitu, ibunya semuanya. Allah, astagfirullah. Gayanya astagfirullah, engkau yang perlu diistighfari. Ngejek orang dengan kalimat-kalimat baik. Hati-hati. Ikhtikarun nas. Kita tidak ngerti pungkasan kita. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain. Falhadar, alhadar, awas, awas. Min hadhihi sifatil khabithati, dari sifat-sifat yang kecil ini. Wal akhlaqir radhilati, dari akhlak yang jelek ini. Fa innaha babu kulli syarrin, yang disebutkan tadi pintu segala kejahatan. Bal yasharru kulluhu, akan tapi akhlak itu semua adalah kejelekan semuanya. Sifat-sifat itu kejelekannya itu tadi sudah. Qabuliya ba'du ashabin nufusil khabithati, qabuliya telah diuji, tertimpa ba'du ashabin nufusil khabithati, sebagian orang yang punya jiwa busuk, jadi telah diuji dengan sifat-sifat jelek yang telah disebutkan tadi, kata Imam Hashim, Syekh Hashim Asyari, telah diuji, telah tertimpa dengan penyakit-penyakit busuk, sifat-sifat busuk yang tadi. Siapa mereka? Min fuqaha izzamani, dari orang-orang ahli fikih di zaman ini. Allah, bukan orang awam. Wa ulama'ihi bikathirin, dari ulama-ulamanya banyak ketimpa musibah itu. Musibah dengki, musibah dendam, dia musibah riya, musibah wah. Musibah gunjing, musibah tadi itu. Bukan orang awam. Kata Syekh Hashim, min fuqaha izzamani wa ulama'ihi, ulama-ulama zaman ini dan ahli fikihnya. Teruji min hadis sifati, dari sifat-sifat ini, illa, artinya hampir merata penyakit ini, illa kecuali man asamahullahu, yang Allah jaga. Semoga Allah menjaga kita, semoga kita digolongkan sebagai hamba yang dijaga oleh Allah dari sifat-sifat busuk dan buruk tersebut. Ta'ala maha tinggi Allah. La siyama, spesial, yang paling banyak menimpa ustadz dan ulama tadi. La siyama al-hasadu, dengki dengan sesama ustaz. Dengki sama sesama ustaz. Yang punya pondok ngedengki yang punya majelis gede, yang punya majelis ngedengki yang punya pondok. Aduh, ada aja komentarnya. Kata yang punya pondok, pengajian kok dibawa ke lapangan. Ya di pondok lah yang serius gitu. Ustaz yang punya majelis di lapangan banyak. Dakwah itu harus kemana-mana, dakwah kok di rumah saja. Loh, salah, kurang ajar semuanya ini. Habislah. Yang punya majelis besar di lapangan ngejek ustadz, yang punya pondok ngaji ngejek. dakwah aja kok di lapangan, dakwah itu di rumah, majlis yang terhormat, kata ustaz yang punya pondok. Mengejek itu ustaz yang majlisnya besar di lapangan. Yang di lapangan sama, dakwah itu harus seperti ini, siapapun boleh masuk kemana-mana. Dakwah kok hanya di rumah saja, siapa yang mau datang ke sana? Padahal kalau dia fahamkan saling melengkapi, yang ke rumah datang ke rumah, yang di pondok bin pondok, di lapangan di lapangan, kan enak sinergi, saling memberi, saling menolong. Pernah saya ceritakan ustaz Quran sama ustaz ahli fikih itu. Di sana ustaz ahli fikih, di sana ustaz Quran. Setiap hari ustaz ahli fikihnya tuh hafal hadis, tulisannya masuk rumah, masuk pondoknya itu langsung ada tulisan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, Allah akan berikan ilmu fikih. Ceramahnya sama muridnya adalah selalu fikih, fikih wahai anakku. Fikih itu penting untuk mengerti halal haram. Kalau kamu tidak ngerti fikih, tidak ngerti halal haram. Kalau tidak ngerti haram, bisa melakukan yang haram masuk neraka. Fikih penting. Nasihatnya benar sampai di situ. Lanjutannya enggak enak. Apa artinya orang hafal Quran tapi tidak ngerti fikih? Ustaz sebelahnya hafal Quran. Ngecek ustaz sebelahnya. Wah, ustaz sebelahnya rupanya satu madhab juga, pendengki. Wah, di pondoknya tulisannya gede, hijau menyala. Khairun nasi man ta'alama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Setiap hari nasihatnya adalah, anak-anakku, tahu ini apa? Kitabullah, Al-Qur'an, paling bagusnya kalam-kalamullah. Setiap huruf yang kau baca ada pahala. Penting Al-Qur'an, Al-Qur'an, baca yang benar. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, membaca Al-Qur'an yang tidak pakai tajwid bisa dosa. Hebat nasihatnya. Ujung-ujungnya, apa artinya ilmu fikih benar tapi baca Qur'annya belepotan? Wah, ngantem sebelah juga ini. Repot ini. Teman-teman. Coba kalau ini Ustaz tawadu ketemu jeder. Assalamualaikum Ustaz Al-Qur'an. Ahlan Ustaz fikih. Masyaallah. Gimana Ustaz, baik? Baik. Gimana Ustaz? Ustaz. Kata Ustaz Al-Qur'annya. Ustaz tolong dong bagi-bagi waktu dong Ustaz. Apa? Saya itu ngafal Quran terlambat, 20 baru ngafalin Quran. Jadi sayanya hanya hafal Quran tok. Terus santri saya banyak. Saya takut santri saya enggak ngerti ilmu hukum halal haram. Tolong Ustaz bagi ilmu ya. Ustaz ngajar di pondok saya biar ngajar fikih. Ini kata Ustaz Al-Qur'an. Ustaz fikihnya enggak kalah hebat. Ustaz Al-Qur'an ya mohon maaf Ustaz. Saya itu dari kecil hanya sibuk urusan fikih, baca kitab, sampai saya itu enggak sempat tahsin Al-Qur'an. Santri saya banyak, saya baca Al-Qur'an saya belepotan. Dengan catatan Ustaz, saya mengajar tempatnya Ustaz, tapi syaratnya Ustaz ngajari santri saya Al-Qur'an. Kan indah kalau begitu. Kulet perang. Jangan dianggap tidak ada. Ini kata Syekh Hasyim Asy'ari, diuji banyak dari kalangan Ustaz. Dengar para santri, ini Kiai Hasyim yang cerita. Kalau sudah masuk wilayah dengki itu pasti ada di balik itu semua. Apakah pangkat yang direbutkan, harta yang direbutkan, maqam kebesaran yang direbutkan, semuanya dunia. Al-hasad wal-ujub, bangga siapa dulu? Enggak ada pondok segede ini nih. Pondok terbesar. Pondok ter. Semuanya pakai ter. Pondok yang paling banyak santrinya, dia ngomong pondok terbesar. Sebelahnya lagi, pondoknya tidak terbesar, tapi dia bisa sombong. Hati-hati para anak-anakku semua, ini pondok ini terlama. Oh, apa ya? Terlama. Mau ngalahin yang terbesar tadi. Ini barokah banyak, sudah dulu nih, terlama. Wah, pakai ter lagi. Yang satu lagi setengah nyungsep. Ngomong santrinya, biarpun di sini adalah santri sedikit, insya Allah kalian istimewa. Karena apa? Telah menginjakkan kaki di sini ulama. Jadi yang paling terbanyak dikunjungi ulama pondok ini. Kedatang ulama jadi kenal sombong. Ter lagi dia. Apa lagi? Ayo. buang gorok wes musibah. Pondok gede-gedean gedung. Ulama dulu enggak mementingkan tentang sebuah bangunan, harus bersih halal dari mana bangunan itu didapat. Membangun tinggi sedikit saja takut masuk wilayah sombong. Enggak penting bangunan mega dari gubuk tapi keluar ulama besar. Bangunannya gede enggak jelas muridnya, repot. Biasanya sehingga kalau sebab ujub itu sudah kakak adik sama hasud sama sombong, itu sudah berkawan deket itu. Kalau sudah sombong, ujub itu lihat. Nanti pondok gede-gedean, enggak penting modal dari mana, dana dari manapun sudah ada apa-apa. Wah, paling senang kalau sudah kedekat pilkada nanti, wah dapat bantuan, pondoknya gede, wah ini nanti megah. Kalau orang-orang yang memikir enggak akan mudah menggunakan harta-harta yang tidak jelas untuk bangun pondok. Pondok ini harus bersih dari harta-harta yang haram, karena itu adalah untuk mencari nur, al-ilmu nur. Kalau pengen memegahkan bangunan tentu dengan cara yang bersih. Waria pamer. Cerita tentang atau bang memamerkan tentang kebaikan yang dilakukan. Wa takabur ini satu paket ya, al hasadu wal ujub war riya wa takabburu. Ini dikatakan ummahatu amradil qulubi, mboknya penyakit hati. Dari itu semua akan muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Terus kata Syekh Hasyim Asy'ari, pada kerasa kayaknya setelah Syekh Hasyim ngomong begitu, Syekh Hasyim sudah menduga ini kayaknya banyak yang kerasa. Lalu saya pengen benar Syekh Hasyim, saya pengen betul dengar. Wa adwiyatu hadhil amradi, obatnya penyakit-penyakit ini, mustawfatun ter sudah tercukupi, ada lengkap fi kutubir rokok iki di dalam kitab rokok itu, kitab tasawuf, kitab akhlak, kitab rokok, kitab akhlak kayak Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah. Tapi baca yang benar, bukan baca untuk sombong lagi. Wong baca kitab Ihya bukan untuk membersihkan hati, untuk sombong-sombongan majelis Ihya Ulumuddin. Wah, di sini khatam setiap tahun lah. Baca kitab Ihya kirain untuk membersihkan hati, cuman hanya untuk bangga-banggaan. Wah, gede, baca apa kamu Ihya? Subur kesombongannya. Terus apa yang dicari di balik itu semua? Faman arada tathhira nafsihi minha, barang siapa arada menghendaki, siapa orang tathhira nafsihi, untuk membersihkan jiwanya sendiri, minha dari penyakit-penyakit tersebut, falaihi maka hendaknya bagi orang tersebut, bitilkal kutubi, untuk menekuni kitab-kitab tersebut. Wa min anfa'iha, dan termasuk paling manfaatnya kitab-kitab tersebutnya, paling banyak manfaatnya, paling banyak faedahnya. Wal tawfiyah, yang paling lembut, ini mudah dicerna, gampang, enak, baik, adalah kitab bidayatil hidayati, kitab bidayatil hidayati, kitab bidayatul hidayah, kitab bidayah, permulaan hal hidayati, hidayah itu kitab permulaan. Sampai Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab tersebut, kalau engkau ingin sampai nihayah, beneri dulu urusanmu, bisakah engkau menjalankan bidayah. Untuk kurikulum TK bidayah, kalau kurikulum TK kamu bisa, baru boleh melangkah selanjutnya. Kalau kurikulum TK-nya ini kamu tidak bisa, hayal kamu bisa naik lebih tinggi lagi. Setelah baca kurikulum TK-nya, ya Imam Ghazali, kurikulum TK-mu amat berat. Kurikulum TK-nya Imam Ghazali pun sudah berat. Kitab bidayah ajib, indah. Baca kita Bidayatul Hidayah. Litujarri bibahan nafsa, kata Imam Ghazali, coba dirimu dengan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau belum bisa, jangan berhayal bisa melangkah, naik tangga yang lebih tinggi lagi. Wa min adwiyatil hasadi, di antaranya disebutkan cara untuk membersihkan dengki. Al fikru, merenung, berfikir. Bi annahu, bahwasanya hasud, orang menghasud itu, i'tiradun, nentang, alallahi, atas keputusan Allah. Wah, ini kan kurang ajar, nentang keputusan Allah. Contoh begini, ada seseorang melihat seorang ustaz atau seorang pedagang melihat tetangganya tokonya gede, hasud. Itu nentang Allah, seolah-olah ngomong begini, ya Allah, engkau tidak tahu, ya Allah, salah. Kenapa kau berikan rezeki sana? Mestinya saya salah, engkau ya Allah. Ini kan kurang ajar pada Allah. Hasud itu maknanya begitu. Mengapa Allah yang memberi rezeki kok kita protes? Berarti protes dengan kebijakan Allah dong. Menentang fi hikmati, tentang hikmah Allah. Allah meletakkan ini di situ, itu ada hikmah, sesuatu yang itu tepat semuanya. Al-muqtadiyati, ada hikmah, satu kebijakan dari Allah. Al-muqtadiyati, yang menjadikan takhsis al-maksudi, mengkhususkan orang yang dihasud tadi, yang kaya tadi, yang pondoknya banyak tadi, bin nikmati, dengan kenikmatan. Ini kan seolah menentang Allah dengan kebijakan Allah. Allah telah mengayakan si fulan, seolah-olah protes, ya Allah, kenapa kau jadikan dia kaya? Salah engkau ya Allah. Lah, ini kan kurang ajar. Lebih dari itu, coba kalau orang hasud itu apa? Ma'ama fihi min ta'abil qalbi, ma'ama dibarengi, lihat, orang yang ngasud itu ma'ama sesuatu fihi, di dalam sesuatu itu minta abil qabli, maksudnya apa? Capeknya hati. Lebih dari itu apa? Orang hasud itu capek hatinya, tetangganya bangun rumah, setiap ada truk lewat, truk dam truk itu, debunya gak kena matanya, sudah nyos, bangun rumah setiap, ini nanti gendengnya datang, mobilnya lewat, nyos, mobil merah bagus, cuman Nora. Dibuka pintu mobilnya, pas dia lewat, wangi sebetulnya karena minyak mahal, bikin pusing, minyak gitu dipasang. Alah, hasud, capek hatinya. Anaknya tetangga naik kelas, anaknya tetangga ranking, hasud. Anak tetangganya ranking 1, belum tentu pinter kecil, belum tentu gede pinter. Ngapain ngomong gitu? Hasud itu. Wa ta'dhibihi bil bima la darara fihi, tersiksa tanpa ada siksa. Oh, enggak ada yang mukul dia, tapi tersiksa dia. Ta'dhibi, tersiksa dirinya sendiri, bima la darara fihi 'alal maqsudi, yang dengan sesuatu yang tidak menyakiti orang yang dihasut sama sekali. Yang dihasut naik mobil enak, mobilnya ber-AC, wangi, enak. Yang hasut dilihat di luar kepanasan, sakit hati, nasib buruk sang penghasut, paling bodohnya manusia. Tapi hati bersih, hiburannya banyak, tetangganya beli mobil, ikut seneng, masya Allah, beli mobil baru, dilus-lus, mobilnya dinyalain, bau solarnya katanya wangi, wajib. Hatinya bersih, enak, seneng lihat mobilnya tetangga datang, enak bener, enggak beli mobil, ikut seneng. Allah. Wa min adwiyatil ujubi, untuk mengobati ujub agar tidak berbangga dengan karir dan prestasinya. Ujub itu nanti menggelim, ujub itu selek, langsung sombong nanti. Tadakkar, hendaknya dia mengingat, sadar bahwa anna ilmahu wa fahmahu sesungguhnya ilmu yang ia dapat dan pemahaman yang ia dapat, wajaudata dhihnihi dan kecerdasan pikirannya, wafasahat tahu dan kefasihan lisannya, wa ghairu dhalika dan yang lainnya minan ni'ami dari kelebihan-kelebihan nikmat tersebut, dari siapa? Dari Allah. Itu fadlun minallahi, dari Allah. Kalau dia sadar bahasanya dia bisa berucap fasih karena Allah kasih sariawan 16 titik di lidahnya pun enggak bisa ngomong, mau sombong. Cerdas, hebat, kesandung, kepleset di kamar mandi, kegerotak, habislah kecerdasannya, mau apa yuk. Katanya cantik kena herpes batik, ya apa lagi, ilmunya banyak, fahamnya banyak, masya Allah. Dibelesetkan oleh Allah jadi salah paham. Itu dari Allah, karunia dari Allah. Ketahuilah kita bisa apapun, saham 100% dari Allah. Orang bisa bekerja karena pikirannya Allah yang kasih, tenaganya Allah kasih. Kalau saham Allah dicabut, enggak bisa ngapa-ngapain. Lah sudah begitu kok mau bangga gitu, mau membanggakan diri. Siapa dulu saya? Suruh berpikir kalau itu semua kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu karunia Allah, karena Allah berkenan untuk memberi karunia, fadlun minallahi, bukan saja fadl karunia tapi amanatun ladaihi, amanat dikasih dunia, tak taunya dia salah menggunakan hartanya, neraka. Orang dikasih cantik, ya sudah terlanjur dikasih cantik, mau bagaimana lagi? Mau minta jelek? Tinggal disyukuri kecantikanmu adalah untuk suamimu yang halal. Najib. Nyesel dikasih cantik? Ada yang nyesel? Dikasih ganteng nyesel, nyesel ya Allah. Kenapa kau kasih ganteng ya Allah? Ada kan? Yang ngelek aja ngaku ganteng, itu bersyukur. Kalau lek ngaku ganteng itu bersyukur, tapi yang kebablasan ujub, petentang-petenteng itu. Amanat, harta amanat, semua karunia amanat, amanat, amanat. Kalau kita tidak menjalankan, menunaikan amanat, ada tanggung jawab di hadapan Allah. Liyaraha, untuk dijaga. Hakka riayatiha, dengan penjagaan yang sesungguhnya. Gantengmu, cantikmu, hartamu, kelebihanmu, kecerdasanmu, ilmumu, semua itu amanat untuk kita jaga. Dan harus kita yakin kalau itu karunia dari Allah dan amanat dari Allah. Lebih dari itu harus kita yakin bahwa wa annamu tiaha, sesungguhnya yang memberikan kepadamu kecantikan, ilmu, harta dan pemahaman itu qadirun, sangat mampu, ala salbiha, untuk mencabutnya. Ya atau tidak? Gampang Allah mencabut minhu, dari orang tersebut. Fitur fi ainin, sekejap. Torfi ini gini, selangsung. Diberi apa ya? Diberi apa saja? Kalau sudah dicabut, nyabutnya enggak harus dicabut langsung dia. Nikmat sepeda, sepeda. Nikmat. Net sepeda baru, sepeda beli sepeda mahal baru. Wah, contohnya apa? Kesleo, kesleo tak sudah nggak bisa naik sepeda. Apa hubungannya ke selio? Bedanya enggak apa masalah. Enggak hilang bedanya, utuh. Punya ternak kambing banyak, masya Allah, wah segala kambing banyak, daging banyak. Gampang kalau cabut lah, bukan kambingnya dimatikan oleh Allah, dikasih kolesterol sama darah tinggi, bingung dia. Ada hidangan segitu banyak nggak bisa makan, kan gampang kalau Allah mencabut, tidak harus dicabut barangnya itu, enggak. Dijadikan tidak bisa memanfaatkan, hati-hati, itu Allah yang Maha Kuasa. Na'udzubillah. Dan yang paling ngeri adalah kalau orang punya ilmu dicabut oleh Allah kemanfaatan ilmu, gak berguna, bahkan yang lebih besar adalah hukuman dari Allah nanti. Wa ma dzalika 'alallahi bi'azizin, gak susah yang demikian itu bagi Allah. Ini dari Allah, cukup insyaAllah. Nah ini kadang orang panjang sekali ini, enggak akan kita baca semuanya. Nah, kita tidak pernah berpikir, kita sering sombong, kita sering ujub, kita sering. Nah, ini untuk cara mengobatinya, ini masih wilayah renungan loh ya. Kita belum sampai praktek nanti. Ini hanya Imam Ghazali, ini Imam Syekh Hasyim Asy'ari ngajak kita merenung saja. Merenungi. Kita merenung. Tapi renungan itu penting. Dari renungan baru nanti kadang segini dulu ya. Merenung itu kadang-kadang tidak berguna kalau orang tidak pengin benar-benar berobat. Renung tapi enggak akan berguna kalau kita tidak pengin berobat. Contohnya ustadznya yang ngajar ilmu itu pun ternyata belum membenahi hatinya, padahal dia yang paling tahu kan, menjelaskan, memahamkan ke orang lain. Mungkin jamaahnya sudah bisa nangis dan tobat, tapi ustadznya belum tentu. Sebab renungan itu adalah satu marhalah, satu langkah. Tapi harus tangga yang harus dilewati, merenung agar ngerti. Dengki itu jelek, hasud jelek, ujub jelek, harus terus hidupkan renungan setiap saat, setiap saat, setiap saat. Tentunya dibarengi dengan mendekatkan kepada Allah yang menguasai hati kita. Tidak cukup hanya memahami ilmu zahir saja, otaknya diisi dengan pemahaman, tapi hatinya tidak diriakan kepada Allah. Maka nanti ada, harus kita berzikir di tengah malam, membaca solawat kepada Rasulullah dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katakan kami aturkan kepada guru kita semua, Bu Yayah, yang mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari Firman dari Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada beberapa orang yang mengerjakan sholat khusus untuk menggapai Lailatul Qadar. Kalau sholat malam untuk menggapai malam itu dengan tahajud atau hajat kan sudah lumrah. Lalu apakah ada tata cara khusus untuk sholat di malam yang diharapkan adalah Lailatul Qadar? Apakah ini benar adanya? Mohon pencerahannya. Yang dianjurkan adalah bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan beraneka ragam dan macam ibadah. Sesaat dengan membaca Al-Quran, sesaat dengan melakukan sholat, sesaat itu intinya di malam itu agar kita menjadi man qama Ramadana. Dan sholat tarawih yang kita lakukan setiap malam itu adalah sholat dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Jadi tidak ada sholat Lailatul Qadar khusus. Sholat Lailatul Qadar di Cirebon dilakukan di Al-Bahjah tanggal 23. Hebat betul. Siapa sih pengurus Al-Bahjah kok tahu Lailatul Qadar tanggal 23? Aneh benar, siapa pengurusnya? Tidak ada. lakukan ibadah sebanyak-banyaknya di malam itu, di setiap malam, bukan Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, jangan dipastikan hari ini kita khusnudan, mungkin di hari ini, mungkin bahkan setiap momen yang rindu Lailatul Qadar akan selalu berharap Lailatul Qadar adalah malam aku saat ini, nanti malam, kalau sudah masuk hari besok, nanti malam, besok, nanti malam, besok, nanti malam, terus, karena Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Di antara malam-malam Ramadan, bahkan sebagian ulama berkata di antara malam-malam yang ada, artinya perindu Lailatul Qadar adanya terlalu menanti kalau Anda rindu yang sesungguhnya. Dan termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya, malam Lailatul Qadar tidak ditentukan waktunya. Kalau malam Lailatul Qadar ditentukan waktunya, Anda pun enggak bisa ke sini, mau naik angkot, sopir angkotnya juga di masjid, mau beli nasi yang jualan nasi pun libur karena malam Lailatul Qadar. Enggak bisa disembunyikan Allah, biar yang aktif-aktif, yang sibuk-sibuk, yang sibuk dunia sudah disembunyikan, jangan sok tahu deh tentang Lailatul Qadar. Memang Nabi mengisyaratkan setiap ganjil arja lebih diharap, Imam Syafi'i begitu. Bahkan sebagian pengalaman seorang alim tidak sama. Ada Imam Nawawi misalnya, konon diceritakan menemukan Lailatul Qadar di malam ganjil ini, imam yang lain begini. Ini memang Lailatul Qadar berpindah-pindah. Bukan mana berpindah-pindah, disembunyikan oleh Allah. Hanya khusnudan saja malam itu Lailatul Qadar dengan tanda-tanda begini. Jadi enggak ya, tidak. Jadi lakukan sholat sebanyak-banyak, bukan nanti malam 22, 23 kita di pesantren Al-Bahja melakukan sholat Lailatul Qadar. Oh, enggak benar itu. Enggak ada itu semuanya. Lakukan setiap malam ibadah-ibadah, maka Anda termasuk orang yang beruntung di malam Lailatul Qadar. Perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu adalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyambut Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Rival dari Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya ataupun pencerahannya. Jadi begini, Buya, memberikan pengajian di radio atau di televisi merupakan salah satu aktivitas dakwah yang mulia, karena dapat menyebarkan syiar Islam kepada jutaan pemirsa. Akan tetapi, tidak sedikit oknum pendakwah yang punya logika materi sehingga memasang tarif atas pengajiannya. Bahkan ada yang tarifnya dihitung sesuai durasi waktu, sesuai durasi waktu yang dilalui, per menit, per jam, dan seterusnya. Pertanyaannya, bolehkah menerima imbalan atau bayaran dalam berdakwah? Kemudian bolehkah memasang tarif untuk dakwah di media massa? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, kenapa? Dan adakah dalil rujukannya? Ada dua model manusia, ustadz sama yang ngundang. Nah, ini saya ngomong sama ustadz dulu, yang ngundang. Karena dua, ada ustadz, ada yang ngundang ustadz. Sebagai ustadz, alangkah indahnya kalau kita itu di dalam berjuang itu mempermudah segala urusannya. Bahkan kalau perlu, istilah jihad itu kan yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Kalau perlu, seorang ustaz itu berkiprah berjuang dengan hartanya juga. Kalau bisa. Himbauan ini, ustaz, berjuang kalau bisa dengan hartanya agar tidak merepotkan orang lain. Saya teringat guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun, kalau pergi ke mana-mana bawa mikrofon, mik-mik zaman dulu agar kalau masuk kampung enggak usah ngerepotin orang. Sebaiknya seperti itu, agar mempermudah dakwah, agar mudah tersebar ke sana kemari. Ini adalah untuk para ustadz. Kemudian kalau memang seorang ustadz itu diberi hadiah, hadiah adalah halal. Kalau ada orang, seorang ustadz enggak menerima hadiah, itu suka urusan dia. Dia enggak menerima hadiah, enggak mau dikasih duit, karena mungkin untuk menjaga hatinya sendiri agar tidak membiasakan ilmunya seperti itu. Tapi kalau ada seorang ustaz terima duit, ya nih, baru nasihat kepada Anda sebagai yang undang. Kalau Anda mengundang, kalau ustaz biasanya pakai target dan sebagainya, Anda bisa kok khusnudon. Mungkin seorang ustaz yang pakai uang itu adalah mungkin dia di rumahnya ada anak yatim piatu yang banyak, mungkin dia punya santri yang banyak, sehingga dia sudah jatah dalam sebulan saya harus keluar 6 kali, dalam 6 kali itu paling tidak sudah mengcover makannya anak santri di rumah saya, mungkin khusnudon. Tapi kalau Anda tidak bisa khusnudon, ya pilih ustaz yang pakai bayar, kok repot. Jangan sampai sudah ngundang ustaz bayar Anda ngedumel, Anda yang salah, kenapa Anda milih dia? Kalau Anda memang mau ngundang ustaz yang pakai bayar, pakai tarif, harus tata hati. Jangan sampai, wah ustaz tarif, ustaz apaan di sana? Anda gunjing terus ke ustaz, mana dapat berkahnya ilmu. Sementara ustaz itu menerima tarif bisa saja karena kebutuhan di dalam dirinya. Untuk transportasi, untuk ganti waktu yang ia. Jadi masalah pakai tarif itu bukan sesuatu, apakah dilarang? Apakah dilarang misalnya, wah ustaz ini kalau ngundang saya, misal ada satu ustaz ngundang saya 10 juta. Ustaz sudah mempertimbangkan, mungkin di situ ada timnya, ada ininya yang menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin ustaz juga akan menyiapkan macam kendaraan segala macam. Kita tidak tahu itu. Jadi dua sisi yang harus pahami, sebagai seorang ustaz hendaknya mempermudah. Dan jangan sekali-kali, nasihatnya Kiai Hasyim Asy'ari, jangan menggunakan dakwah, jadikan dakwah itu sebagai profesi cari duit. Sengsara. Di sisi lain Anda sebagai seorang jamaah yang ingin mengundang ustaz, ya, nasihatnya beda. Nasihat tadi untuk ustaz, bukan untuk Anda. Anda, wah bagus nih ustaz, ya, ini cocok nih ustaz, gak boleh duit. Nah, akhirnya apa? Setiap ustaz Anda undang, dia di rumah gak punya bensin, Anda gak tahu diri. Nasihat Buya tadi itu nasihat buat ustaz, bukan undang. Anda yang mengundang. Bagi Anda yang mengundang, kalau Anda punya rezeki, sayangi ustaz. Kalaupun Anda tidak memberikan uang langsung ke tangannya ustaz, Anda lihat di rumah ustaznya ada apa itu. Mungkin ada santri, datang ke sana, sempurnakan pesan pondoknya. Mungkin ustaz itu tidak mau duit, tapi santrinya perlu untuk makan dan seterusnya. Menata itu tuh penting. Jangan mengundang satu ustaz, pakai tarif, setelah itu ngedumel. Loh, kenapa Anda milih dia? Karena ustaz dijahkan banyak. Ini ya, kok jangan cari penyakit deh. Inilah khusnudon yang harus kita bangun, ya. Kalau ada ustaz pakai tarif dan sebagainya, apalagi kalau di televisi setiap saat ditayang dan sebagainya. Dan kadang memang kalau urusan televisi dan sebagainya memang ada target, ada memang di situ sudah ada disiapkan apa namanya, ya, dialokasikan dana untuk ustaz yang datang, sehingga ustaz harus pakai tanda tangan sebagainya yang cukup ribet itu, ya. Ustaz tanda tangan 1, 2, 3 nanti nerima duit dan sebagainya, masya Allah. Ada sebagian ustaz yang nggak nyaman dengan cara semacam itu. Kalau ustaz nerima, jadi jangan suudon deh kepada ustaz. Ustaz nerima duit, nerima amplop, ya sah haknya dia. Jangan gara-gara Anda tidak nerima amplop langsung jelekin, oh, ustaz kok nerima amplop, mau apaan? Udah. Nerima amplop, tidak ada masalah mau. Tapi kalau Anda sebagai ustaz yang memang menghindar dari itu semua untuk mempermudah urusan umat, ya hak Anda, dan Anda termasuk berjuang saat itu. Agar kalau seorang jamaah datang ke rumah Anda, enggak usah mikir nyiapin beras sama pisang sama ketela. Ketelanya belum panen, enggak berani datang ke rumah kiainya. Kenapa? Kalau ke rumah kiai harus bawa ketela sama pisang. Ketelanya belum panen. Ada kan biasa bawaan kiai ini, assalamualaikum, depannya waalaikumsalam. Apakah salah? Ya enggak salah, wong kebiasaan seorang murid yang mencintai guru. Tapi ada sebagian guru yang enggak mau, mungkin untuk perbudak, biar orang datang dengan tangan kosong pun lego, nyaman, tidak repot. Ini cara masing-masing. Pokoknya gini loh deh, jangan suudon deh. Ustaz terima tarif, kita khusnudon, mungkin di belakang ada jawab, ada yang ditanggung banyak. Itu selesai. Tapi kita sebagai seorang murid misalnya, ya jangan pelit-pelit dong sama guru kita. Dan di saat kita dicerdaskan sebagai seorang ustaz dong, kalau bisa ustaz yang memberi. Kalau di bulan Ramadan begini, saya teringat guru mulia Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang baru wafat. Itu antara duhur dengan asar itu sudah nunggu, karena asar itu majelis di masjid jame, pengajian setelah sholat arsang langsung sampai menjelang buka, kayak jam begini persis. Itu antara waktu duhur, beliau sudah duhur dengan asar sudah ada di masjid. Itu sambil duduk di baca Quran begitu, nanti sebentar lagi ada orang datang misalnya kasih duit, loh, duit 100 real, 200 real. Wah, kita santri enak dapat nih. Jadi beliau memberi. Saya lihat orang-orang ulama kok memberi, memberi. Indah kalau bisa memberi. Nah, ini. Jadi kuncinya khusnudzon ya. Kalau Anda ketemu Ustaz pasang tahrim ya, daripada Anda ngedumel, jangan undang dia dong. Masih ada yang lainnya. Sudah ngundang ngedumel nih, apa itu? Ya. Khusnudzon. Tapi sisi lain sebagai ustaz hendaknya mempermudah urusan urusan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Ya. Khalaqah Fajar masih ada. Zawiyah Duha jam 10.30. Sama madrasah Ramadan setiap sore, majlis Sabtu Ahad tetap saja, tetap ada insyaallah. Untuk yang ikut konvoi hari raya Idul Fitri keliling, takbir keliling, konvoi, untuk segera mendaftar biar dirapikan, rapikan ya. Kendaraannya apa, yang punya mobil, yang punya ini dan sebagainya. Nanti kita akan konvoi setiap habis sholat isya keliling nanti sampai jam 12 di sini. Pendaftaran santri tafaqquh, santri SMP, SMA di Al-Bahjah, baik yang Al-Bahjah Pusat, Buyut, Cianjur dan Batam, Tulungagung ada. Kemudian kami ajak kepada siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di sini untuk bisa bergabung dalam program kemuliaan infak dan sedekah membantu perjuangan pondok pesantren. Ada bangunan-bangunan yang belum tuntas. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang di pesantren ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah dengan cinta dan kasih sayang darimu. Muliakan kami Allah dengan cinta dan kasih sayang darimu. Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami ya Allah. Agar kami bisa berkasih sayang sesama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun ya Allah. Kami mohon ya Allah, muliakan orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan anak-anak kami, jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga yang belajar bersama kami, jaga mereka ya Allah. Jadikan mereka penuntut ilmu ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Yang belum nikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan ya Allah, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله.